بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berkumpul bersilaturahmi, sekaligus kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sudah sampai pada bab menguburkan jenazah. Jadi kewajiban keempat daripada kewajiban orang hidup terhadap mayit, yang keempat adalah menguburkan jenazahnya. Yang pertama memandikan, kemudian yang kedua mensolatkan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Bahas tentang memandikan jenazah sudah, mengkafani jenazah juga sudah, kemudian mensolatkan sudah di pertemuan hari yang lalu, kemarin begitu ya. Jadi kemarin kita bahas tentang memandikan, mensolatkan jenazah, bahwa solat jenazah itu boleh dikerjakan berkali-kali bagi orang yang belum gitu. Artinya satu jenazah disolatkan berkali-kali oleh orang yang berbeda-beda itu tidak ada masalah. Bahkan ketika pun dia sudah dikubur, tetap masih boleh solat jenazah kalau yang solatnya dekat kuburan, di samping kuburannya solat jenazah. Tapi kalau yang di luar, jauh dari pemakaman, namanya sholat gaib gitu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad melakukan sholat gaib untuk Raja Habasyah An-Najasyi begitu. Nah, sedangkan ini jadi pertanyaan yang kemarin, ini pertanyaan beberapa teman termasuk Ustaz Zulkifli tentang orang yang sholat berkali-kali. Jadi satu jenazah dia sholatnya berkali-kali, jadi bukan jenazah yang disolatkan berkali-kali, tapi dia melakukan solat berkali-kali untuk satu jenazah yang sama. Dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, kalau dalam pandangan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah jelas nggak boleh ya, karena jangankan satu orang untuk jenazah berkali-kali gitu ya, jenazahnya sendiri itu kan tidak boleh disolatkan lebih dari sekali. Makanya dalam pandangan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, sholat gaib itu tidak ada. Karena kalau jenazah sudah disolatkan, ya sudah selesai. Nah, tapi kalau Syafi'i masih boleh. Cuman tidak boleh kalau ada orang yang satu, dia sholat jenazah berkali-kali begitu, untuk satu jenazah yang sama begitu. La yustahab, kalau kalimat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', la yustahabbu lahu al-i'adatu, tidak disunnahkan, tidak dianjurkan mengulang sholat jenazah. Balil mustahabbu tarkuha, tapi yang mustahab itu justru meninggalkan, artinya makruh. Sholat jenazah kedua kali itu bagi seseorang yang sudah sholat itu makruh hukumnya. Tapi yang kedua, pendapat yang kedua justru malah dianjurkan, yustahab. Hadzal wajhan, dan dua pendapat ini dzakarahum al-musannifu bidalilihima wa dzakarahum hakadha aidan aktsarul ashab. Wa thalis, yang ketiga, yukrahul i'adatu wa bihi qata' al-furani wa sahibul 'uddah. Wa rabi'u hakahul baghawi in shalla awwalan munfaridan ada wa in shalla jama'atan fala. Kalau yang pertama sholat jenazahnya sendiri, kemudian yang kedua ada berjamaah, ada ikut, maka enggak ada masalah. Tapi kalau dari awal sudah berjamaah, maka tidak boleh sholat yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Gitu. Wa sahihul awal, yang sahih itu pendapat pertama. Al-mustahabu tarquha. Sebaiknya jangan. Sahahul asbah, sahahul ashab. Fi jami'il turuq wa qata'a bihi sahibul hawi. Ini yang dipatenkan oleh Imam Al-Mawardi. Wal Qadi Husain wa Imamul Haramain, Imamul Haramain Al-Juwayni wal Ghazali, Imam Al-Ghazali wa ghairuhum. Dan juga banyak selain mereka, wada'a Imamul Haramain, kemudian Imam Al-Juwayni mengklaim fin nihaya, dalam kitabnya An-Nihaya, ittifaqul ashab, kesepakatan seluruh ulama Syafi'iyah tentang tidak dianjurkannya orang sholat yang kedua. Sholat jenazah setelah dia sudah sholat sebelumnya, begitu. Itu tentang orang yang sholat jenazah berulang-ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan. Kita baca ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin wa yudfanu fi lahdin مستقبل القبلة ويسطح القبر بعد أن يعمق بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا يجسس. عليكم السلام ورحمة الله. Pak Enal, أهلاً أهلاً. ويدفن ويدفن dan dikuburkan fi lahdin, di lahad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya bagus ya. Jadi komputer semalam komputer dibuka lagi. Namanya anak muda bongkar-bongkar komputer. Anak muda. ويدفن fi lahdin, dikuburkan di lahad. Jadi dikuburkannya bukan di kuburan, tapi di lahad. Lahad itu pojok, gimana gambarnya ya? Ah, lupa nyiapin itu. Di pojokan, pojokan kuburan dibikin lahad. Wa yusad mustaqbilal kiblah, dan dia menghadap kiblat. Jadi jenazahnya menghadap kiblat dengan posisi miring ke kanan. Miring ke kanan menghadap kiblat. Wayusattah, wayusattah, dan kemudian setelah dikuburkan, kuburannya diratakan. Jadi enggak ada gundukan. Kalau gundukan namanya tasnim. Ulama berselisih mana yang afdol, tasnim digundukin apa diratain, sattah. Gitu, digundukin atau yusattah. Tapi kalau kata Imam Syekh Abi Syuja, yusattah, diratakan. Nanti kita bahas ya. Nanti di dalam pembahasan juga ada. Wa yusattahul qabru, kemudian diratakan ba'da ayyu ammak, tapi sebelum diratain waktu nguburin itu harus dalam. Ada ukuran standar dalam yang ditetapkan oleh syariat ada. Wa la yubna alaihi, dan jangan dibangun di atas kuburan bangunan tertentu, kijing, bangunan, pagar, apapun itu. Wa la yujassas, dan juga tidak dijassas. Tajassus itu plester gitu ya. Kalau kita sekarang pernah ziarah Wali Songo, nah kita sering lihat di makam-makam para wali di samping-samping itu ya, kalau makam wali biasa tertutup, tapi di sekitar pemakaman itu tuh semen bukan tanah, itu namanya tajassus atau bahasa Indonesianya kijing ya, saya nggak tahu. Taqaddama anna dafna fardu kifayah, sudah kita lalui anna daf, menguburkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Angin apa hujan tuh? Pak Iwan, Depok anginnya lagi kencang ya. Sini lagi kencang. Taqaddama anna dafna fardu kifayatin, sudah kita lalui bahwa yang namanya menguburkan jenazah fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Wa anna aqallahu, standar minimal menguburkan hufratan, yaitu hufratun, satu lubang saja cukup, tamna'u ra'iha, yang mencegah bau busuknya itu jenazah, wasiba, dan juga menjaga dia dari hewan siba, hewan buas. Wa yustahabbu, tapi bentuk afdalnya kuburan itu, ayyudfana, dikuburkan. Wah, lagi di Sudoarjo. Jauh banget hewan main. Wa yustahabbu, dan dianjurkan ini bentuk maksimalnya kuburan, ayyustahabbu, dianjurkan, ayyudfana, dikuburkan itu jenazah, filahdi, filahat, di liang lahat. Wa huwa afdalu minasyak, dan liang lahat itu lebih afdal dibanding syak. Ini kuburan nih. Ini dalam, ini permukaan tanah. Masuk di sini. Lahat itu dibikin di pojok sini nih. Di pojok sini dibikin lahat. Jadi dibikin lahat gitu. Atau di posisi sini. Yang penting yang mana ngadep kiblat, dan jenazah itu dimiringkan ke kanan. Nah, yang namanya syak. Syak itu dibikin lubang. Ini syak di tengah lubang. Entah itu dia lubang di tengah atau dibikin di tengah. Jadi di ditanamin bata di sini begitu. Jadi ini namanya syak begitu. Di bata, kasih bata begitu dua. Kemudian di dalamnya jenazah ditaruh di sini terus ditutup gitu. Kalau yang lahat kan di sini nih, lahat di pinggir sini. Kemudian ini ditutup pakai semen. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai semen. Intinya tertutup, jangan sampai terkubur oleh tanah. Maksudnya tanah nggak masuk ke dalam lahat itu. Gitu. Itu namanya lahat. Jadi lahat lebih afdal daripada syak begitu kata ulama. Lima ru'a Muslim bin An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, ittakhadhu li lahdan, ittakhadhu li lahdan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, jadikanlah untukku nanti kalau aku meninggal, ittakhadhu li lahdan. Kalau nanti aku meninggal, masukin aku ke dalam lahad, wan subu alayya labin. Kemudian tutup itu lahadnya, alayya untukku, di atas jenazahku, al-labin, pakai beton. Labin itu semen, semen yang sudah dikeraskan. Ada ya, beberapa pemakaman tuh nyiapin, tapi beberapanya juga pakai bambu. Ya, yang saya perhatikan sekarang banyaknya pakai bambu. Kalau pakai beton mungkin terlalu mahal gitu, atau persediaannya juga nggak ada. Terus mahal ya, mahal. Terus nunggunya lama gitu. Nah, biasanya pakai bambu. Wan subu alayya labina nasban, kemudian tutuplah lahat tersebut bagi dengan labin, dengan semen, bata keras, beton. Kama fu'ila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu yang dilakukan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam, Pak Andi dari Papua. Wa fi at-Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Abi wa Abi Dawud, dan Imam Abi Dawud, al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana. Ya, kita tu dilahat, kalau jenazah kita dikubur dilahat. Wa syakku li ghairina, sedangkan syak itu bukan untuk kita gitu. Lakinnahu dha'if, akan tetapi hadis ini dha'if. Law kanatil ardu rahwah, kalau seandainya tanah itu empuk gitu, tanahnya rahwah, rahwah itu empuk atau kalau bahasanya lembek, di beberapa tempat yang tanahnya basah mulu itu rahwah. Ta'ayyana syak, maka yang paling bagus itu syak, jadi bikin syak. Jadi kalau dibikin lahat di pojok sini gitu ya, kalau dibikin lahat di pojok sini takutnya nanti runtuh gitu, maka dibikin aja syak di sini. Entah ini dibikinin beton di sini gitu ya, terus jenazah taruh di tengah-tengah, atau dibikin lagi syak dalam gitu. Kalau tanahnya empuk, ta'ayyana syak. Wa qala al-mutawalli, al-mutawalli, al-mutawalli ini al-Juhaini ya. Ya. Yulhadu bil bina. Kalaupun dia dikuburkan di sebuah bangunan, bangunannya juga dibikinin lahat gitu. Jadi Kalaulah bangunan kan pasti beton ya, beton tuh kan kuat ya. Walaupun dia dibikinin jenazahnya di dalam bangunan, nantinya memang apa namanya kuburannya semen kiri kanannya begitu, ah itu dibikinin di lahat karena cukup kuat. Walahdu dan lahat ayuhfar fi asfalil qabri, dia gali itu di asfalil qabri di bawah kuburan, mimma yalil kiblah di posisi yang menghadap ke kiblat, hufratan satu lubang, tasaul mayyit yang cukup untuk mayyit, itu namanya lahat. Jadi di ujung jenazah di ujung ini kuburan, di ujung kuburan di sini digali satu lubang lagi yang menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Yang ini ukurannya secukup badan jenazah, jadi jangan gede-gede, secukupnya aja begitu, secukupnya untuk jenazah, itu namanya lahat. Wasyaku dan yang namanya syak, ayah furofi wastil qabr, dia gali di tengah kuburan, di tengah kuburan dia di sini, di tengah-tengah begitu. Banyak ya begitu, beberapa negara jazirah tuh banyak syak itu, bukan lahat. Syakku ayah furofi wastil qabri, digali itu tengah kuburan, karena hari seperti menggali sungai, bikin sungai di dalam kuburan. Wayubna janibahu, dan kemudian sisi kanan kirinya dikasih semen. Jadi udah digali begini gitu, ke sisi kanan kirinya dikasih semen. Kemudian jenazah masukin di situ. Wayudhaul mayyit bainahuma, kemudian jenazah diletakkan di antara dua beton tersebut. Wayusaqqafu billabin, kemudian diusaqqaf, ditutup. Jadi ini syak gitu ya. Ini gimana sih contoh ini? Ini syak begitu. Nah, kemudian di atasnya tuh diusaqqaf, di atap, di apa namanya? Ditutup. Billabin dengan beton juga, dengan semen. Wa yajibu ayyudfanal mayyitu, dan wajib itu jenazah dikuburkan mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, harus menghadap ke kiblat. Hatta law dufina mustadbiron, bahkan kalau seandainya jenazah tersebut dimakamkan mustadbiron sambil menghadap selain kiblat, membelakangi kiblat, au mustalkian atau terentang. Jadi jenazahnya tuh malah ngadap atas, bukan ngadep kiblat gitu. Hatta law dufina mustadbiron, kalau dia dikuburin salah nih ngadepnya, ngadepnya bukan ke kiblat atau terlentang mustalkian, fa innahu yunbash, wajib digali lagi, wajib dibongkar lagi. Yunbash, yunbash itu digobongkar. Wa yuwajjahu ilal kiblah, kemudian diarahkan lagi ke kiblat, malam yataghayyar, selama jenazahnya belum berubah. Nah, itu kan ada ukurannya, di mana jenazah kalau sudah masuk ke dalam tanah ada standar hari dan waktu di mana jenazah ini hancur. Jadi kalau dia belum hancur, sekiranya dia belum hancur dan kita tahu itu di bawah dia enggak ngadep kiblat, bongkar tuh kuburan, ngadepin ke kiblat. Ngadepin ke kiblat gitu, atau terlentang, maka itu lahatnya tuh dibikin pas begitu ya. Ya kalau kayak gini sih nggak usah diajarin, ini tukang gali kubur udah ngerti bagaimana ukuran lahat gitu. Pokoknya dibikin pas sehingga jenazah tuh nggak bakal terlentang, karena badannya tuh ditopang sama tadi penutup lahatnya itu beton atau bambu itu. Akhirnya dia ngadap kiblat gitu. Kalau terlalu luas, takutnya pas ditaro dia malah balik ke, malah terlentang begitu. Ahlan Pak Misnan Soleh, ahlan. Mana tadi? Wa yusahabu ayyuwasa'al qabru, tapi dianjurkan kuburannya diluaskan, kuburannya tuh bukan lahatnya, kuburannya diluaskan kubur. Wa yu'ammak, kemudian dibikin itu dalam kuburan, yu'ammak didalemin, dibikin dalam, apa sih bahasa Indonesia benar ya, dibikin dalam ya. Qadra qamatin wa basta, seukuran berdirinya orang, wa basta, dan tangannya terangkat ke atas. Ini basta. Ini gini basta nih, kalau orang berdiri begitu ya. Kelihatan enggak? Nah, dia berdiri tangannya ke atas. Nah, itu namanya bastoh. Qomatin wa bastoh. Artinya dari mulai tempat berdirinya orang di dalam kuburan sampai tangannya itu, sampai tangannya ke atas tuh, nah pas tangannya ke atas tuh pas permukaan tanah. Itu bagus begitu. Ukuran dalam kuburan tuh bagus begitu. Qadra qamatin wa bastoh. Seukuran orang berdiri dan tangannya ke atas. Berarti kira-kira 2 meter, dalamnya 2 meter. Li'anna Umar radhiyallahu anhu kana sayyidina Umar radhiyallahu anhu awsa bidzalika, memberikan wasiat untuk itu. Begitu. Wa ziyadatu ala hadhihi wa ziyadatu ala hadha ta'miq, dan tambah menambah kedalaman itu. Jadi lebih dalam daripada orang berdiri dan tangannya ke atas, ghairu ma'thuratin, itu tidak ada riwayatnya dari Nabi dan juga para sahabat. Wal muradu qomatu rajulin, dan yang dimaksud qomah itu adalah berdirinya laki-laki, mu'tadilin, orang yang normal, standar laki-laki lah. Standar laki-laki dewasa itu kan 165-175 cm ya, ukuran itulah. Kalau tambah tangannya berarti tambah satu hasta lagi. Ya, kira-kira 180-190 cm begitu. Mu'talilin yaqumu, dia berdiri, wa yabsutu yadawhu marfu'ataini, kemudian dia renggangkan tangannya, diangkat ke atas. Itu namanya qamatun wa bastah. Wa dzalika, dan itu ukurannya 3 adru'in wa nis, 3 hasta setengah. Dari mulai bawah sampai atas 3 hasta setengah. Jadi tadi kita bilang kan kalau orang berdiri tangannya ke atas itu kira-kira 2 meteran gitu ya. 190 cm. Tapi kata Imam Taqiyuddin Ahlisni itu standarnya itu 3 hasta setengah. 3 hasta, kalau 1 hasta kita artiin 45 cm. 45 tambah 45 90, 90 tambah 45, 135. 135 ke tambah 20, 155 berarti kalau pakai hasta 3 hasta. Berarti ini ukurannya cukup pendek, 160 cm sekian. Qalahu Ar-Rafi'i, itu yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi. Jadi ukurannya dalamnya itu yang bagus 3 hasta setengah. 3 hasta setengah, kalau 1 hasta 45 cm berarti 3 hasta setengah itu 150 atau 160 cm. Waqila, tapi juga dikatakan oleh ulama yang lain, maksudnya sighatu tad'if, ini pendapat ulama lain, itu bukan 3 setengah hasta, arba'atu wa nis. Nah, ini arba'atu wa nis ini ukuran yang tadi kita sebut di 2 meteran. Arba'atu wa nisf, yaitu 4 hasta setengah, wa sawabahu fi raudhah, dan inilah yang dibenarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhah, wa naqalahu 'anil jumhur, dan ini yang dinukil oleh Imam Nawawi dari jumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Wa qala fi ad-daqa'iq, kemudian itu dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ad-Daqa'iq. Jadi ada kitab Imam Nawawi namanya Daqa'iqul Minhaj. Jadi itu kan Imam Nawawi punya kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin itu ringkesan daripada kitab Al-Muharrar, kitab Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Nawawi, Imam Rafi punya kitab Al-Muharrar, kemudian Al-Muharrar diringkas oleh Imam Nawawi, jadi namanya Minhajut Talibin. Minhajut Talibin itu kemudian Imam Nawawi bikin lagi namanya Daqa'iqul Minhaj. Namun Imam Nawawi kan emang termasuk ulama yang rajin nulis ya. Jadi Imam Nawawi itu nulis bareng-barengan semuanya. Al-Majmu' bareng sama Raudhah, Raudhah bareng sama Minhaj, Minhaj sama bareng Daq. Semuanya barengan. Gitu. Karena beliau itu kerjaannya ngajar. Jadi setiap ngajar di satu tempat dia tulis. Ngajar tempat lain dia tulis. Jadi diktat begitu. Itu Imam Nawawi. Makanya dulu siapa? Almarhum Prof. Ali waktu di kelas, Prof. Ali Musafa Yaakub waktu di kelas dia bilang, Imam Nawawi itu kalau kita konversi buku tulisannya sama umurnya itu lebih panjang tulisannya. Jadi maksudnya ukuran normal orang nulis dalam sehari itu kan mungkin sekian halaman. Nah Imam Nawawi itu melewati batas umurnya sendiri. Melewati umurnya sendiri. Umurnya itu sekian tahun, umur Imam Nawawi kan muda kan. Imam Nawawi itu cuman 50 sekian tahun. Belum sempat kawin. Tapi kalau dibanding sama bukunya gitu ya. Kan ukuran normal orang nulis tuh sekian halaman dalam satu hari. Normalnya begitu ya. Berarti dalam sebulan dia menghabiskan, dia bisa menghabiskan sekian ratus halaman. Nah, Imam Nawawi itu melebihi itu begitu. Melebihi umurnya begitu. Jadi Daqa'iqul Minhaj itu kitab dari Daqa'iq. Apa sih Daqa'iq itu? Minhajut Talibin, di dalamnya ada masalah yang daqiq. Yang Imam Nawawi cuma sebutin Minhajut Talibin itu kan ringkesan. Maka masalahnya cuma poin-poinnya aja. Tapi beliau bikin lagi Daqa'iqul Minhaj, kitab yang daqa'iq. Rincian daripada kitab Minhajut Talibin. Gitu. Lebih dalam, lebih dalam. Wa qala fi ad-daqa'iq, beliau mengatakan dalam kitabnya Daqa'iqul Minhaj, al-awwal ghalat, pendapat pertama itu salah yang bilang 3,5 hasta. Jadi yang benar itu 4,5 hasta kata Imam Nawawi. Wa qila, tapi juga dikatakan al-mustahabbu, yang paling bagus itu dalamnya kuburan qadra qamatin faqat, seukuran berdiri aja. Enggak perlu tangannya ke atas, tapi seukuran orang berdiri sampai palanya aja. Wa huwa thalathatu adru, dan itu kira-kira 3 hasta. 3 hasta. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin. Kemudian setelah itu dikuburin, kemudian ditaruh lagi itu tanah ke dalam kuburan. Yurfa'ul qabru, kemudian diangkat, ditinggiin kuburan qadra shibrin, seukuran satu jengkal. Dari permukaan tanah dibikin gundukan, itu namanya tasnim, dibikin gundukan satu jengkal, seukuran satu jengkal faqat aja, satu jengkal saja, liyu'arraf, agar diketahui ini kuburan fulan bin fulan. Fayuzaru, karena ini diketahui ada kuburan, fayuzaru, maka diziarahkan, wayuhtarom, dan juga dimuliakan. Itu fungsinya ninggiin kuburan itu. Pertama biar diketahui, karena sudah diketahui nanti ada yang ziarah. Kalau ada yang ziarah, itu sebagai bentuk perhormatan kita kepada mayit. Maka itu ditinggiin dikit biar dikenali. Nah, biar dikenal, karena semuanya sama, maka dikasih merek, dikasih nama. Mengasih nama itu bukan sesuatu yang dianjurkan, bahkan dimakruhkan. Tapi dibolehkan kalau ada hajatnya. Kita ini punya hajat untuk itu. Kita punya hajat agar tahu nih anak mana kuburan orang tuanya, kan begitu. Kemudian juga ditinggiin pakai semen, karena model kita ini kayak gini nih, hujan tiba-tiba hujan gede. Itu kalau enggak di semen gitu ya. Malam hujan gede, besok pagi kuburan orang tua kita udah enggak tahu. Udah ke bawah hujan. Makanya dikasih tanda itu. Dan ini bukan sesuatu yang ini ya, jangan terlalu lebay gitu ya, dalam arti ulama enggak ada yang haramin gitu. Betul memang ada larangan, tapi ulama pun tidak mencegah kuburan itu, apa istilahnya, bangunan itu terjadi di dalam kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan membangun bangunan untuk di atas kuburan, tapi Nabi Muhammad itu bersepakat seluruh sahabat nguburnya di dalam kamar Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kamarnya ada bangunannya, ada temboknya. Jadi sahabat Nabi semua bersepakat menguburkan Nabi Muhammad di kamar Sayyidah Aisyah yang ada bangunannya. Kalau seandainya itu larangan benar-benar haram begitu, mereka kan yang paling tahu daripada kelarangan tersebut. Para sahabat Nabi itu orang yang paling paham tentang larangan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya emang benar, itu gak bakal dikuburin di kamar Sayyidah Aisyah. Dikuburin di Baqi, yang lapangan terbuka. Tapi sahabat Nabi semuanya bersepakat dan gak ada yang ribut tuh. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, ketika Sayyidina Abu Bakar berdiskusi di mana Nabi Muhammad dikuburin, ada sahabat Nabi yang minta dikuburin Nabi di mana coba? Di mimbar. Di mimbar Nabi depan kubur, depan masjid. Iya. Jadi adik waktu itu kan ngumpul tuh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, di mana kita nguburin Nabi, kan gitu. Ada sahabat yang minta Nabi Muhammad dikuburin di mimbarnya. Itu di depan Masjid Nabawi, di mimbar itu tempat orang sholat. Tapi enggak ada ulama yang ribut, maksudnya enggak ada sahabat yang ribut. Lu dapat dari mana lu gini, lu Nabi Muhammad, enggak tuh gitu. Jadi ini perkara yang biasa-biasa aja. Enggak usah digede-gedein. Enggak usah dibilang kuburan dibangunin jadi syirik. Enggak, kagak ada yang pesyirik begitu. Ulama juga nyantai-nyantai aja gitu. Jadi tahu posisi, begitu maksudnya. jangan perkara yang remeh gitu ya, yang sesuatu yang ulama pun masih bertoleransi banyak, kita ribut banget begitu. Tapi ada masalah yang ulama tuh nggak bisa toleransi, kitanya malah ngeremehin. Nah, itu kan terbalik gitu. Waalaikumsalam, Afif. Hadir Pak Rifendra. Miring ke kiri, menghadap ke kiblat. Tidak dianjurkan memang menghadap ke kiblatnya dalam posisi yang keliru, tapi sudah sesuai dengan aturan menghadap ke kiblat. Walaupun menghadap kiblatnya salah posisi begitu. Apakah itu di Yunbash? Tidak ada keterangan itu ya, karena itu sudah menghadap ke kiblat. Tapi menghadap memang tidak ada kewajiban menghadap, tidak ada keterangan menghadap kiblatnya ala syikil aiman, dari sisi kanan begitu. Ya cuman kalau itu terjadi, saya sih belum menemukan ya ada penjelasan ulama tentang apakah syikil aiman dengan syikil aisar. Karena syikil aiman itu kan mengikuti ke posisi ketika sholat. Orang yang sholatnya dalam keadaan miring begitu ya, kan miringnya miring ke kanan begitu, bukan miring ke kiri begitu. Maka itu dalam keadaan jenazah juga disamakan seperti itu. Nanti mudah-mudahan kita dapat penjelasan lagi. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin, diangkat itu, ditinggikan kuburan sekitar seukuran satu jengkal. Liyu'arraf, biar diketahui, fayuzaru, maka kemudian itu bisa diziarahkan. Wa yukhtarum, dan dihormati. Ruwa ibn Hibban fi sahih, riwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadzalik, itu ditinggikan seukuran shibr, seukuran sejengkal. Wasahihu anna tasdithahu afdal min tasni, ini pendapat mazhab Syafi'i, bahwa yang afdal itu tasdith, diratain, yang paling afdal itu diratain, min tasnim, daripada ditinggiin. Ruwiya anna qabrahu, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuburannya, wa qabru Abi Bakar, dan juga kuburan Abi Bakar wal Faruq, dan juga kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kadzalik, itu begitu diratain gitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat kuburannya tuh diratain, tapi satu riwayat bilang Nabi Muhammad kuburannya ditinggiin tuh qadra shibrin. Rawahu Abu Dawud, Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Hakim. Wa qala, beliau mengatakan sahihul isnad, bahwa hadis yang mengatakan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar serta Sayyidina Umar kuburannya diratain, rata begitu, itu sahihul isnad, sanadnya sahih. Fa in qultu, kemudian dijelasin oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Saya sih bilangnya begini, itu maksudnya. Fa in qultu, saya sih bilangnya begini. Rawal Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Sufyan At-Tammar, dari Sufyan At-Tammar. Tammar itu tukang jualan kurma. Annahu, bahwasanya beliau sallallahu beliau radhiyallahu anhu melihat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musannaman. Sufyan At-Tammar melihat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musannaman. Itu musannam, ditinggiin sekitar satu jengkal. Fal jawabu, maka jawaban. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Hisni masih megang pendapat mazhab bahwa yang afdol itu tasdih, diratain, ngikutin Nabi Muhammad. Kalau ada yang bilang Nabi Muhammad dulu kuburannya ditinggiin, enggak, Nabi Muhammad enggak dikuburin. Apa jawabannya? Fal jawabu kama qalahul Baihaqi, jawabannya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dari Imam Al-Baihaqi, annahu kana awwalan musattahan. Dulu awal kali dikuburin, benar kuburannya di kamar Sayyidah Aisyah, tapi kuburannya tuh rata, tidak ditinggiin, enggak ada sejengkal di atas permukaan tanah. Yaitu ya rata begitu. Awalan musdul, awalnya musattahan, falamma sukital jidaru, kemudian ketika tembok kamar Sayyidah Aisyah diruntuhkan, gitu. Maksudnya fi zamanil Walid, Al-Walid bin Marwan. Ya, Al-Walid bin Marwan, Khalifah Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Jadi Abdul Umar dengan Walid itu sepupuan, sepupuan, satu kakek tapi beda bapak. Al-Walid diriwayatkan memang yang perluasan Masjid Nabawi itu diperdebatkan apakah yang mulain Walid apa Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang memang benar tuh Walid. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan itu beliau meluaskan kuburan Nabi, meluaskan Masjid Nabawi sampai masukin kuburan Nabi. Nah, kuburan Nabi itu kemudian yang awalnya di kamar Sayyidah Aisyah itu temboknya diruntuhkan, jadi masuk bagian daripada masjid. Nah, barulah zaman Umar bin Abdul Aziz dibikinin itu tembok khusus, maksudnya dibikinin kamar lagi gitu. Jadi Al-Walid meluaskan makam Masjid Nabawi sampai ke mana, sampai makam Nabi masuk, tembok Sayyidah Aisyah diruntuhkan, jadi tiga kuburan itu berada di dalam masjid. Lalu ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat, beliau yang bangunin makam itu lagi, maksudnya dibikin tembok lagi. Kemudian beliau juga, Umar bin Abdul Aziz juga yang bikin mihrab. Jadi mihrab pertama kali itu mihrab Nabi Muhammad itu zaman Umar bin Abdul Aziz, dibikinin mihrab gitu. Nah, kemudian zamannya Bani Al-Mamalik. Al-Mamalik itu setelah Abbasiyah. Al-Mamalik itu bikin kubah. Jadi kubah pertama kali di Masjid Nabawi itu kubah makam Nabi duluan. Jadi kubah makam Nabi Al-Mamalik yang bikin. Kemudian setelah Al-Mamalik dibikin oleh Utsmani ya. Utsmani bikin kubah untuk apa namanya? Untuk Masjid Nabi, untuk mihrab Nabi. Jadi makam Nabi dulu ada mihrab, ada kubahnya, kemudian setelah itu baru Masjid Nabawi. Nah, zaman Malik Saud lah kemudian seluruh Masjid Nabawi yang utamanya, Masjid Nabawi utama atau Masjid Nabawi yang masjidnya Nabi dari dulu, baru dibikinin kubah semuanya. Kemudian dibikin kubah elektrik dan seterusnya itu. Nah, zaman Al-Mamalik itu dulu kubahnya Nabi itu warna silver. Zaman Al-Mamalik kubahnya makam Nabi itu silver. Yang bikin hijau itu Utsmani. Jadi Utsmani bikin kubah untuk Masjid Nabawi, kemudian kubah makam Nabi itu dibikin hijau, diganti begitu. Ya hijau apakah alasannya ya terserah dia sih. Kita sih nggak tahu, dia sih nggak dijelasin itu bagaimana. Pokoknya beliau yang untuk membedakan mana kubah Masjid Nabawi, mana kubah makam Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Al-Walid itu meluaskan Masjid Nabawi, makam Nabi Muhammad yang awalnya rata, begitu ya, karena temboknya sudah diruntuhkan, tembok Sayyidah Aisyah, maka dibikin sama Al-Walid, makam Nabi itu ditinggiin, begitu. Nah, kata Sayyidina, kata Taqiyuddin Alis nih, Nabi Muhammad kan juga makamnya ditinggal, itu dulu. Dulu Nabi Muhammad makamnya rata, ditinggiin setelah Al-Walid bin Abdul Malik meluaskan masjid. Jadi, mazhab Asy-Syafi'i tetap kepada pendapat kita afdolnya kuburan itu diratain, bukan ditinggiin begitu. Falamma sukitul jidaru fi zamanil Walid wa qila fi zamani Ibnu Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz, tapi juga dikatakan Umar bin Abdul Aziz ju'ila musannaman, kemudian dijadikan makam Nabi itu musannaman, ditinggiin sekitar satu cengkal. Wal mustahab, yang dianjurkan adalah yuzada fil qabri ala turabihi alladhi kharaja minhu. Yang mustahab itu yang paling bagus dalam mazhab kami, adalah yuzada, tidak boleh ditambahkan di kuburan itu, ala turabihi, bagi tanahnya, alladhi kharaja minhu. Jadi maksudnya kuburannya itu seukuran di mana orang masuk dan keluar daripada kuburan untuk naruh jenazah. Jadi jangan kelebihan gitu. Wa yukrahu tajjisuhu, dan dimakruhkan tajjis. Tajjis itu bikin semen. Sebagaimana kita melihat beberapa makam di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau di makam wali-wali itu dibikin, jadi bukan tanah tapi semen. Tajjis itu dimakruhkan. Tapi kemakruhannya ini kan bisa berubah karena sebab, kan begitu. Jadi maksudnya saya tadi, maksudnya dibilang bahwa ini perkara yang ulama juga enggak repot-repot banget ngurusin ini. Ulama juga enggak sampai haram-haramin, enggak bilang sampai bid'ah musyrik begitu. Nah, sekarang orang lebay, dibilang begitu doang dikatain musyrik, dikatain enggak, itu cuman makruh doang. Ya, tapi makruhnya pun orang melakukan itu punya sebab. Kenapa? Ini makam wali, ini makam orang soleh. Banyak yang ziarahin, banyak yang datang. Kalau nggak dibikinin pagar, kalau nggak disemen begini, nanti orang datang injek-injek, banyak orang lewat terus hilang, nggak ketahuan tuh kuburan kemana-mana, kan gitu. Kalau kita di pemakaman umum, ntar hujan gede, abis itu kita nggak lihat lagi tuh kuburan mak kita di mana. Makanya ada hajat untuk itu, begitu. Wa yukrahu tajjisuhu, dan dimakruhkan tajjis memplester itu, wal kitabatu alaihi, dan juga menulis kuburan ditandain tulisan. Wa kadzal bina, begitu juga bangunan dimakruhkan. Falau buni alaihi imma kubbatan au muhawwatan, kalau kemudian dibangun di atas kuburan tersebut imma kubbah, baik itu kubbah au muhawwat atau muhawwat, muhawwatan itu pagar. Wa nahwahu, atau sejenis itu. Unudhir, maka kita lihat, in kana fi makbaratin musabbalatin, kalau itu dibangun di makbarah musabbalah. Musabbalah itu artinya kuburan umum yang tanahnya tanah diwakafin oleh penguasa, oleh negara, atau oleh orang tertentu diwakafin untuk ia pemakaman umum. Maka enggak boleh bikin bangunan itu. Enggak boleh. Tapi kalau pemakaman umum kita di Indonesia, pengelolanya juga sudah mengizinkan, kalau cuma sekedar dibikin plester, itu diizinkan. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Artinya orang bikin begitu tanpa izin pun orang sudah maklum. Yang enggak boleh itu bikinin pagar. Nah, gitu. Kenapa? Itu jatah kuburan orang. Ente jadiin pagar tuh zalim itu. Itu musabbalah. Itu tanah, kan begini ya. Dalam mazhab Syafi'i kan juga ada namanya air musabbalah. Air yang musabbalah li syurbi, air yang musabbalah untuk minum. Ini ada orang depan rumah, dia taruh gentong air di situ, isinya air minum. Untuk apa? Untuk orang minum yang orang-orang safar, orang jalan. Pokoknya minum. Maka kalau air musabbalah untuk minum ini dipakai oleh orang untuk wudu, dosa gak? Dosa. Kan kemarin kita udah bahas tuh ya. Air musabbalah untuk minum dipakai buat wudu, itu haram, gak boleh. Tapi sebaliknya, air musabbalah untuk wudu, untuk masjid dipakai buat mandi, itu juga sama, haram tuh. Mandi dia tuh bukan tohar tuh. Orang iseng datang ke musala cuman buat apa? Cuman buat cebok doang sama kencing sama mandi. Nah, itu tuh musab, gak boleh tuh kan. Itu air musabbalah. Nah, ini tanah-tanah musabbalah buat apa? Buat kuburan. Lu bikinin pakai pagar, lu bikinin tembok tinggi banget. Itu dosa tuh karena ini musabbalah gitu. Ini musabbalah. Jadi musabbalah tuh sabil, jadi dari kalimat sabilillah, di jalan Allah. Jadi beberapa benda, beberapa barang kita jadikan untuk jalan Allah, maka namanya musabbalah. Gitu. In kana fi makbaratin musabbalatin, kalau itu di kuburan musabbalah, kuburan umum, pemakaman muhudim, maka bangunannya harus dihancurkan tuh. Li annal bina wal hala hadhihi haram, karena bangunan dan keadaannya di pemakaman umum itu haram, karena mengambil jatah orang lain. Itu musamani musabbalah, mestinya jarak dari kuburan dia ada kuburan lagi buat orang. Ada kuburan lagi, cuman karena dibikin tembok gede banget, dibikin pagar luas banget, akhirnya kuburan orang gak dapat gara-gara ada tembok dia. Itu gak boleh itu. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, hadza bila khilaf, ini tidak ada perdebatan. Hal yutayyanul qabru, apakah kuburan yutayyan? Yutayyan itu maksudnya tadi ya, di semen juga sama. Qala al-Imam Haramain, Imam Haramain mengatakan, wal Ghazali, dan juga Imam Al-Ghazali, la, tidak, enggak boleh, jangan. Walam yadhkur jumhurul ashab, tapi ini tidak disebutkan oleh kebanyakan ulama ashab. Jadi ulama ashab tidak banyak menyinggung masalah ini. Wa naqala Tirmidzi 'ani Syafi'i, akan tetapi Imam At-Tirmidzi pernah menukil perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i, annahu qala la ba'sa bit-tathyin. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak ada masalah bitatin, di apa, tatin itu yang artinya enaknya di semen gitu ya, dikasih apa sih namanya, kalau bahasa kita dikasih list semen kuburan, kayak kuburan kita lah gitu, kebanyakan kuburan kita di Indonesia. Kata Imam Asy-Syafi'i, la ba'sa bitatin, tidak ada masalah makanya tatin di pinggirnya itu dikasih list semen. Wa yustahabbu ayyurash, kemudian disunnahkan ayyurash 'alal qabri ma'an, kuburan dicepercikan air. Aw ay yudha'a alaihi haswa, kemudian ditaruh di atasnya tongkat. Aw ay wa yudha'a wa ay yudha'a 'inda ra'sihi sukhrah, kemudian taruh di posisi kepalanya sukhrah, yaitu sukhrah, batu. Aw khashabah, atau kayu. Wa nahwaha aw nahwuha, atau sejenis kayu dan batu. Di ditaruh di atas palanya. Di setelah disiram begitu ya, dipercikan air, kemudian ditaruh tongkat atau batu di tengah palanya, di atas posisi palanya. Wa yukrahu ayyudraba alaihi khaymah. Nah, tapi dimakruhkan kalau kemudian di atasnya ditaruh tenda gitu. khayf, dibikinin tenda. Wala ba'sa bil masyi bin na'al, dan tidak ada masalah kalau kita jalan ke kuburan tu bina, artinya apa namanya, jalan di sisi-sisi kuburan dengan sendal, bainal kubur, di antara sisi kuburan tersebut. Wala yustanadu ahadun ila qabri, dan tidak boleh ada seseorang yang nyender di kuburan. Yustana tu nyender. Wala yajis, enggak boleh duduk-duduk tuh gitu. Jadi kalau kita lihat pendapat Asy-Syafi'iyah dalam hal ziarah kubur juga beliau sama. Sunnahnya ziarah kubur tuh berdiri. Selain karena tidak ada kesunah, tidak disukai kalau duduk di kuburan, juga tidak disukai berlama-lama di kuburan. Orang kalau kuburan duduk berarti bakalan lama tuh. Tapi kalau orang berdiri itu kan posisi orang sigap. Posisi orang di mana dia tuh, ya kalau kita lihat orang antri di restoran gitu ya. Ada yang ngantri sambil berdiri, ada yang ngantri sambil duduk. Yang duduk siapa? Tukang ojek online sambil ngerokok dia. Nah, dia orang posisinya orang nyantai. Makanan bukan makanan dia kan. Orang nyantai. Tapi kalau orang yang sigap, yang lagi buru-buru, gak bakal duduk nih. Dia berdiri. Jadi ketika yang depan lewat, langsung maju. Ah, kalau orang duduk kan nyantai. Yang depannya lewat tuh berdirinya masih lama. Gitu. Maka kata ulama Syafi'i, yang bagus tuh berdiri, itu posisi orang sigap. Maksudnya selesai baca Quran, selesai doa langsung pergi. Jangan duduk-duduk, akhirnya dia ngobrol sama kuburan. Itu bang, gitu. Coba lu masih hidup, gitu. Ngeliat lu anak kita kawin. Ah, alhamdulillah besan kita orang kaya bang. Besan kita orang kaya, alhamdulillah. Jadi dia ngobrol. Wala yajlisu alihi wala yuta, dan jangan diinjak itu kuburan. Fi sahih Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, la tajlisu 'alal kuburi, janganlah kalian duduk di atas kuburan. Wala tusallu 'alaiha, dan janganlah salat kepada kuburan tersebut. Wa fi Tirmizi, dan dalam riwayat Imam At-Tirmizi, annahyu 'an wad'iha, itu larangan untuk nginjek kuburan. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, innahu hasanun sahih, hadis tentang larangan nginjek kuburan itu hadis yang hasan, hadis yang sahih. Wa kullu dhalika haram, dan seluruh hal itu yang tadi disebutkan, nyender, duduk, nginjak, itu haramun, haram. Sarraha bihi an-Nawawi, dieksplisitkan oleh Imam Nawawi fi syarhi Muslim, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Wa jazama bihi, kemudian dia patenkan pendapat haram tersebut fi akhiri kitabil janaiz, di akhir kitab janaiz, di akhir bab janaiz. Wa in kana fi Rafi'i, walaupun dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i Syarhul Kabir, maksudnya Fathul Aziz, wa Rawdati, dan juga Rawdatut Tari min Imam Nawawi, annahu makruh. Jadi Imam Nawawi punya pendapat makruh dalam kitab Rawdah, tapi dalam Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi mengatakan itu semua hukumnya haram. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjut sampai, jadi kalau kita melihat, kalau saya lihat gitu ya, ini pembahasan tentang jenazah tinggal 2 episode lagi. Jadi kalau kita bagi 2 episode, besok Kamis dan Jumat, artinya hari Senin kita sudah mulai masuk bab zakat sehari sebelum puasa. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai gitu ya. Mudah-mudahan benar ya, besok 2 hari lagi kita sehat, kita bisa ngaji, bab jenazah beres, hari Senin kita masuk bab baru, bab zakat gitu. Iya, bikin tenda itu juga sama seperti membingkai, bikin bangunan, tapi tidak diharamkan, dimakruhkan bikin tenda. Maka sebaiknya ya, kalau tenda dalam arti lagi nguburin gitu ya, dibikin tenda sementara biar orang-orang yang datang berziarah nggak kepanasan. Maksudnya awal kali penguburan itu kan dimaklumi, tidak ada masalah. Tapi setelah itu ya sudah selesai kuburan, jangan dibikinin tenda. Itu tidak dianjurkan. Itu hukumnya dimakruhkan walaupun tidak diharamkan. Begitu, Pak Misnan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang hari Kamis. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, bisa ngaji, bisa beres ini bab jenazah sampai selesai. Karena di akhir bab jenazah ini banyak nasihat yang baik untuk kita berkaitan dengan keinginan kita terhadap dunia gitu. Khasnya Imam Taqiyuddin Al-Isni, beliau punya sense of tasawuf yang cukup tinggi. Walaupun beliau sendiri tidak menyenangi beberapa oknum tasawuf yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi beliau sendiri punya kitab namanya Kun'un Nufus yang membahas tentang tazkiyatun nafs. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para guru-guru kami, para kiai, para tokoh, para ajengan, para asatin. Saya mohon jika ada yang terjadi kesalahan baik dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, melalui WhatsApp pribadi, melalui Telegram atau juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapati koreksian tersebut. Nah, terkait dengan jawaban Ustadz Maulana Malik, kemarin betul ya, jenazah boleh disolatkan berkali-kali. Jenazahnya boleh disolatkan berkali-kali. Karena Nabi Muhammad mensolatkan umum mehjan sudah disolatkan, tapi Nabi Muhammad solatin lagi. Nabi Muhammad juga sudah mensolatkan An-Najasyi, Raja Habasyah, sudah disolatkan di negaranya, tapi Nabi Muhammad solat. Jadi kalau jenazah berkali-kali tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah tuh kalau satu orang solat untuk satu jenazah berkali-kali. Dia udah solat nih, jumlahnya banyak, dibagi 3-4-5 kloter. Di kloter pertama dia ikut solat, kloter kedua deh. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Ulama Syafi'i mengatakan salatnya sah, tapi itu yustahabbu tarkuha, sebaiknya ditinggalkan gitu. Kalau Hanafi dengan Malik udah pasti kagak sah gitu ya. Karena bagi mazhab Imam Malik dan juga Imam Abi Hanifah, jenazah itu cuma disolatin sekali doang. Salat yang kedua, yang ketiga itu tidak dikatakan fardu kifayah. Wa tanaful bil janaiz ghairu masyru'. Salat jenazah yang hukumnya sunnah at-tanaful, sholat sunnah jenazah itu tidak disyariatkan, maka yang dikerjakan itu ya sia-sia begitu. Tapi kalau kata Syafi'i tetap sah sholatnya, tetap sah, cuman tidak dianjurkan gitu, nggak baik bertanaful dengan sholat jenazah begitu. Namun ada manfaatnya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.